بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، terakhir telah kita sebutkan makhraj yang ada pada tengah-tengah lidah, yaitu jim, shin, dan ya. Makhraj yang berikutnya pada al-lisan, makhraj yang berikutnya pada al-lisan adalah ihda hafatayil lisan wa ma yaliha min al-adrasil ulya. Ihda hafatayil lisan wa ma yaliha min al-adrasil ulya. Salah satu tepi lidah, ya, salah satu tepi lidah maksudnya sebelah kanan ataupun yang kiri, sebelah kanan atau yang kiri, salah satunya. Wa ma yaliha min al-adrasil ulya, ditempelkan pada yang sejajar dengannya, yaitu gigi geraham bagian atas. Adras al-ulya, gigi geraham yang bagian atas. Jadi salah satu tepi lidah yang sebelah kiri ataupun yang kanan, salah satunya ditempelkan dengan gigi geraham yang sejajar. Yakhruju minhu ad-dad, keluar dari makhraj ini adalah huruf dad. Disebutkan oleh mereka khurujuha min al-jihatil yusra ashalu wa aktsaru isti'mala. Keluarnya huruf dad dari sebelah kiri, tepi lidah bagian kiri dengan gigi geraham, itu lebih mudah dan banyak dipakai oleh manusia. Wa min al-yumna as'ab wa aqallu isti'malan. Dan keluarnya dari tepi lidah yang bagian kanan itu lebih sulit dan lebih sedikit atau lebih jarang dipakai. Wa min al-janibaini ma'an a'azzu wa a'sar. Dan dengan keduanya sekaligus, dipakai keduanya sekaligus, itu lebih susah dan lebih jarang lagi. Jadi makhraj yang berikutnya adalah, atau setelah makhraj tengah-tengah lidah, adalah salah satu tepi lidah dengan gigi geraham yang sejajar dengannya, yaitu makhrajnya huruf dad. Yang lebih mudah adalah yang sebelah kiri, maka ditempelkan tepi lidah yang bagian kiri dengan gigi geraham. Iya. Itu makhrajnya huruf dad. Kita baca contoh-contohnya agar lebih membiasakan makhraj pada huruf dad. Disebutkan contoh-contohnya fiil-fiil yang ada huruf dad di situ, yaitu dalam kitab Aisar. Khababa ba khababa bayaza bayaza bayaza bayaza anda bayaza ahsan wadaa wadaa wadaa wadaa alah tafadhal ahsan. Yang berikutnya diulang. Wadaa wadaa rakaba rakaba rakaba rakaba Abu Hafid rakaba bo rakaba, ya, tapi lidah bukan ujungnya, ya, tepi. Rakaba rakaba ahsan sudah rakaba bilang rakaba bukan pakai ujungnya. Rakaba bukan ujungnya yang di ketepi, tapi lidah bagian samping. Rokabo. Rokabo. Ya, pardon. Rokabo. Ya. Hamabo. Hamabo. Hamabo. Hamabo. Pardon. Ahsan. Irfan. Tafadhal. Ya, Ustaz Abdullah. Tafadhal. Ya. Dhahata. Dhahata. Dhahata. Keras? Ya. Alah, tafadhal. Do. Bukan do, tapi do. Pakai tepi lidah dengan gigi geraham. Ya. Diulang. Ahsan. Tafadhal. Yang keras? Ahsan. Bajaro. Bajaro. Bajaro. Tafadhal. Diulang. Ahsan. Abu Falah. Diulang. Ahsan. Tafadhal. Ahsan. Dalala. Dalala. Dalala. Dalala. Dulhab. Diulang. Ahsan. Al-akh, al-akhir. Anta. Diulang. Diulang lagi. Ahsan. Gimana? Bukan pakai ujungnya, bukan bolala, tapi bolala pakai gigi geraham dengan tepi lidah. Bo, bukan bo, tapi bo. Ya, sen. Tafadhal pak. Gimana? Ya, ahsan. Tafadhal. Ahsan. Hadara. Hadara. Hadara. Hadara. Bayadha. Bayadha. Nahadha. Dara'a. Dara'a. Dababa. Dababa. Dhamama. Dhamama. Dhamana. Dhamana. Radada. Radada. Ya, ahsan. Ahsantum. Itu makhrajnya huruf dad. Bo. Tepi lidah. Salah satu tepi lidah. Yang sebelah kanan ataupun yang kiri. Tapi yang lebih mudah adalah yang sebelah kiri. Dengan gigi geraham. Bo. Bukan do, bukan do, bukan pakai ujung, tapi tepi dengan gigi geraham. Bo, bo, ab, bo. Makhraj yang setelahnya adalah adna hafatayil lisan, ay aqrabuhuma ila muqaddamil fam, ba'da makhrajid dad. Ma'a ma yaliha min al-lisatil 'ulya. Tepi lidah bagian depannya. Bagian depannya yaitu yang paling dekat dengan mulut. Atau bisa disebut tepi lidah setelah makhrajnya huruf dhad, ya. Jadi kalau huruf dhad itu tepinya yang bagian kanan atau yang kiri, kemudian yang bagian depannya, ya, bagian depannya, tepi lidah bagian depan, itu makhrajnya huruf lam. Makhrajnya huruf lam setelah makhrajnya dhad. Ditempelkan dengan ma'a ma yaliha min al-lisatil 'ulya, dengan gusi bagian atas, dengan gusi gigi atas. Tempat tumbuh giginya, tempat tumbuhnya gigi bagian atas. Yakhruju minhu al-lam. Keluar dari makhraj tersebut adalah makhraj, keluar dari makhraj tersebut huruf lam. Jadi huruf lam itu setelah makhrajnya huruf dhad, tepi lidah bagian depannya. Kalau dhad tadi tepi lidah sebelah kanan dan sebelah kiri, bagian depannya setelah makhraj dhad itu makhrajnya huruf lam, ditempelkan dengan gusi gigi atas. Al, al, al, alla, alla, alla, alla, alla. Ya, itu makhrajnya huruf lam. Tapi kita baca contoh-contohnya biar terbiasa. Akala, akala, akala, akala. Lahada, lahada. Salakho, salakho, salakho, salakho. Razala, razala. Labasa, labasa. Jalata, jalata. Zabala, zabala. خالد خالد ال ال الا الا. Kemudian makhraj yang berikutnya tarful lisan, tarful lisan تحت مخرج اللام قليلا وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا ويخرج منه النون. Ini sangat dekat sekali dengan makhrajnya huruf lam, yaitu ujung lidah, ujung lidah, bagian ujungnya, dengan gusi bagian atas, dengan gusi bagian atas. Akan tapi dia letaknya sebelumnya, agak ke dalam atau agak ke atas daripada makhrajnya lam. Kalau makhrajnya lam itu tepi lidah bagian depan setelah makhrajnya dhad dengan gusi yang paling dekat dengan gigi. Al, al yang paling dekat. Kalau nun ujung lidahnya, ujung lidahnya aja bukan tepinya, ujungnya, dengan gusi tapi sebelumnya makhrajnya lam. An, lebih ke dalam. An, an, anna, anna, anna, anna. Satu lagi makhraj yang masih berdekatan juga, yaitu makhrajnya huruf ra. Tarful lisan ma'a dhahrihi bil qurbi min makhrajin nun wa ma yuhadhihi min lisatil asnanil ulya. Ujung lidah juga dengan punggungnya sedikit, dengan punggungnya sedikit, ujung lidah dengan punggungnya sedikit ditempelkan juga dengan gusi bagian atas, tapi sebelumnya nun, lebih ke atas lagi. Jadi yang paling dekat dengan gigi lam, kemudian di atasnya nun, di atasnya lagi ro. Jadi ro lebih ke dalam. Nun setelahnya, kemudian setelahnya lam. Yang paling dekat dengan gigi adalah lam. Kalau lam itu tepinya dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi disebutkan bahwa lam itu lebih mudah dibaca atau lebih sering dipakai yang bagian kanan, tepi lidah bagian depan yang sebelah kanannya. Berbeda dengan bot. Kalau bot itu yang lebih sering dipakai yang sebelah kiri. Adapun lam bagian depan tepi lidah, tapi yang sebelah kanannya yang sering dipakai. Al, al, dengan gusi yang paling dekat dengan gigi. Nun ujung lidah, huruf nun ujung lidah dengan gusi tapi di atasnya, di atasnya makhrajnya lam. Adapun ro ujung lidah dengan punggungnya sedikit, dengan gusi juga tapi lebih ke atas lagi. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. An, an, anna, anna. Al, al, alla, alla. Lam, nun dengan ro sangat berdekatan tapi ada perbedaan sedikit-sedikit. Oleh karena itu sebagian ahlul lughah menyamakan makhrajnya nun, lam dan ra sama. Ada yang berpendapat seperti itu karena dekatnya makhraj-makhraj tersebut. Baik, lam sudah kita baca contoh-contohnya. Tinggal nun dengan ra. Nun nabala, nabala, nabala, nabala, nakata, nakata, nadama, nadama, nasara, nasara, janaha, janaha, janaha, janaha, sakhana, sakhana, sakhana, sakhana, azana, azana, azana, azana, nazaha, nazaha, nazaha, nazaha, an, an, anna, anna. Kita baca contohnya ro, jaroba, jaroba, jaroba, jaroba, harosa, harosa, harosa, harosa, baroda, baroda, akhoro, akhoro, akhoro, akhoro, rotaba, rotaba, zaroa, zaroa, haraja, haraja, haraja, haraja, dasaro, dasaro, dasaro, dasaro, ar, ar, ar, arro, arro. Untuk sifat-sifatnya insyaAllah akan dipelajari setelah selesai membaca makharijul huruf semuanya. Kita berpindah ke sifat-sifat huruf-huruf tersebut. Tapi sering-sering diulang, dipraktekan makharij-makharij huruf tadi. Dod, lam, nun, ro. Dicoba dengan cara tadi, disukun hurufnya. Ab, abbo. Kemudian di sambil direnungi makhrajnya di mana? Tepi lidah dengan gigi geraham. Sudah pas atau belum? Dengan bantuan kaca lebih mudah. Dilihat mulut kita apakah benar atau masih salah. Kemudian makhrajnya lam. Tepi lidah bagian depan. Yang sebelah kanan ataupun yang kiri atau semuanya. Tapi yang sering dipakai adalah yang sebelah kanannya. Al. Al. Alla. Alla. Sering-sering diulang-ulang. Dan juga makhrajnya nun, ujung lidah dengan gusi, tapi di atasnya lam, lebih ke dalam. An, an, anna, anna. Kemudian ro, masih ujung lidah juga, tapi memakai punggungnya sedikit dengan gusi lebih ke dalam daripada nun. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Itu makhraj-makhrajnya diulang-ulang. Tapi kita berpindah ke qiraatul Quran. Qiraatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الكافرون ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. Panjangin lima harokat. Ya ayyuha. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Lidahnya jangan ditarik ke belakang. Jangan ta'u. Ta'budu. Lidahnya jangan ditarik ke tenggorokan. Ma dua harokat. Sekali aja. Ma ta'budun. Jangan berlebihan. Dua harokat matnya. Fadhal al-akh. La a'budu ma ta'budun. La a hamzahnya dibaca jelas. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, bedakan hamzah dengan ain. Setelah hamzah langsung ain. A'budu. La a'budu. Itu dua-duanya ain. A. Harusnya hamzah dulu. A baru ain yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Di antara kesalahan ain yang sering terjadi, ain itu kan makhrajnya di mana? Di mana? Di sini. Di? Di sini di mana? Pangkal tenggorokan, paling atas berarti. Paling atas ya. Bawah, paling bawah. Paling atas, paling bawah. Abu Naufal di mana? Paling atas. Ain. Abu Hafid di mana? Paling bawah berarti. Ain. Ada yang mengatakan atas, ada yang mengatakan bawah. Ada yang berbeda pendapat? Fadhal. Tengah apa bawah? Atas apa bawah atau tengah? Ain, ain. Tengah. Ahsan, barakallahu. Di tengah, ain itu di tengah. Hamzah sama ha di bawah. ain ha di tengah, kho sama ghoin di atas. Jadi kesalahan yang sering terjadi pada huruf ain, padahal makhrajnya di tengah, la a'budu, tapi yang sering terjadi kesalahannya adalah tengah-tengah tenggorokan ditambah dengan lidah yang ditarik ke tenggorokan. La a'u, suaranya begitu. La a'budu ma ta'budun. Itu dengan lidahnya ditarik. Sebenarnya lidah jangan ditarik, dibiarkan di situ. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد Tafadhal lanjutnya. Wala antum a'biduna ma a'budu. Bedakan hamzah dengan ain. Wala antum a'biduna a'budun a'budun a'budu a'budu a'buduna ma a'budu. Ma a Ahsan. Diulangin lagi. Wala antum a'abiduna ma'abud. Ahsan. Tafadhal. Yang keras. Yang keras. Wala antum a'abiduna ma'abud. Ta'abud. Qalqalah. A'abud. Diulang. Wala antum. Bu Naufal. A'bud. Qalqalahnya a'bud. Diulang. Wala antum. Wala antum a'biduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم sekarang. Wala ana abidum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala abidum wala ana abidum ma abadtum. Wala abidum ma abadtum. Fatabdullah. Fathahnya dibuka. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Ain yang kedua masih abadtum. A dari tengah. Wala ana abidum ma abadtum. Irfan. Jangan ditabrak-tabrak hurufnya. Wala ana abidum ma abadtum. Di antara kesalahan juga berpindah huruf dengan apa namanya, ditabrak. Harusnya diselesaikan pelan-pelan. Wala ana abidum ma abadtum, bukan wala ana abidum ma abadtum. Jangan langsung dipindahkan. Diulang. Ana abidum, jangan ana abidum. Wala abidum ma abadtum. Khabar. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala abidum ma abadtum. Wala antum abidun ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ضل ulang. Wala antum abidun. Antum taknya ada hamzahnya. Antum. Wala antum abidun. Wala ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين selain santri aja ya. Yang santri udah di sini. Abal al-ab yang belakang. Ya. Huruf nun ada gunahnya, ada suara di hidung. Waliyadin. Ahsan. Abal. Tidak kedengaran. Lakum. Yang keras suaranya tidak kedengaran. Lakum dinukum waliyadin. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر Kausa, bukan kausa. Pakai sa ujung lidah dengan ujung gigi seri depan atas. Inna a'tainakal kautsar. Pokoknya tebel. A'toina. Pokoknya juga tebel. Kautsar. Abdul. Diulangin coba. Roknya tebal, kautsar. Ya, diulangin dari inna. Dipanjangin, inna a'tayna. Al-Akh yang depannya Ustaz Abu Musa. Ya, fadal. Ditahan. Inna. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. Tadi yang di tengah belum ya? Lah udah belum. Tabar. Wanhar, jangan qalqalah, jangan wanhar, tapi wanhar. Ingat. Diulang. Ya. Diulang. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. الأخ عبد الوهاب. كاف sama taknya ada hamasnya. Inna shani'aka huwal abtar. Ya, taknya belum. Sekali lagi dia. Ya, sekarang dua-duanya. Tafadhal. Ahsan. Bufalah. Diulang. Roknya jangan langsung berhenti. Abtar, enggak. Abtar, ada aliran sedikit. Jangan langsung berhenti, bukan abtar, tapi abtar, ada aliran sedikit. Sudah habis. Dari awal Al-Kawthar kata Abu Musa. Satu ayat aja. Inna. Dari awal surat. Inna a'tayna al-kawthar. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Tabarakallah yang di belakangnya Ustaz Abu Musa. Toknya kurang tebal. Tabar sebelahnya. Hamzahnya keluar dari tenggorokan paling bawah. A'tayna, jangan disamakan dengan ain. Itu ain dua-duanya ya. Inna a, tapi inna a'tayna. Ahsan. Tolong sebelahnya. Huruf ainnya jangan langsung berhenti. A'tayna, dialirkan sedikit. Halo, Pak Widodo. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. Ya, menebalkan huruf itu dengan mengangkat lidah ke atas. وانحر. Bukan mulutnya, bukan وانحر. Tapi وانحر. Lidahnya saja yang diangkat, mulutnya jangan ditutup. Ya. Jangan in فصلي لربك وانحر. Bukan begitu. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Saya cukup sampai di sini, nakhtafi bihada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.